بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita sebagai limpah kurnia-Nya dan juga telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita membaca dan mengkaji akan hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke kitab At-Taharah. Kita telah menerangkan sedikit tentang bab At-Siwak, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita telah baca kemarin telah mengajak kita dengan satu ajakan yang amat kuat agar menganjurkan kita juga agar kita bersiwak setiap kali kita ingin menunaikan solat. Dan hampir-hampir Rasulullah SAW mewajibkan bersiwak itu ke atas kita ketika ingin kita mengerjakan solat. Dan kalaulah Nabi SAW mewajibkannya ataupun memerintahkannya, maka tentulah siwak itu menjadi wajib. Dan kita telah juga menerangkan tentang hukum daripada hadis tersebut, bahawa itu bermakna bahawa siwak itu belum wajib, yakni dia masih sunnah sebab Rasulullah SAW belum lagi memerintahkannya. Dalam waktu yang sama, itu juga satu dalil bahawa Rasulullah SAW apabila memerintahkan kita melakukan sesuatu perkara, maka hukumnya terus menjadi wajib. Itu adalah asalnya. Kemudian kita juga telah terangkan bahawa di kalangan ulama ada yang mengatakan bahawa benar, semua perintah Rasulullah SAW adalah wajib asalnya. Tetapi jika di dalam hal-hal ibadat yang mana kita tidak tahu apa-apa sebab di sebaliknya, melainkan ia adalah daripada ubudiyah ataupun daripada sudut ubudiyah ataupun penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang itu perintah-perintah Rasulullah SAW adalah wajib. Adapun perintah-perintah Rasulullah SAW yang kita boleh faham maknanya lebih kepada menyempurnakan akhlak ataupun daripada sudut adat ataupun adab, maka ramai ulama' yang mengatakan bahawa perintah-perintah Rasulullah SAW dalam perkara tersebut tidak wajib, melainkan ada dalil-dalil yang menunjukkan dia wajib. Ya, bukannya terus tak wajib, tak akan wajiblah sampai bila-bila. Tetapi bila ada dalil bahawa dia wajib, maka kita ambil, kita jadikan dia hukum wajib. Contohnya minum air ataupun minum air dengan menggunakan tangan kanan. Itu satu perintah dari Rasulullah SAW. Makan juga begitu, dengan tangan kanan. Adakah ini dalam bab ibadat ataupun bab adat ataupun adab? Jawabnya dia bukan ibadat. Ya, makan minum adalah urusan kita hari-hari. Sebagai manusia nak hidup, mesti kita makan. Nak hidup, kita mesti minum. Betul ke tidak? Ada tak orang boleh hidup tak payah makan, tak payah minum selama-lamanya ataupun dalam jangka masa yang amat panjang? Tentu sekali tidak. Puasa je tak sampai 12 jam, ramai yang dah mengeluh. Jadi apalagi dalam masa yang panjang. Jadi kita mesti, memang kita mesti makan, kita mesti minum. Tak diwajibkan pun kita mesti makan, kita mesti minum. Tetapi perintah ini menyuruh kita makan dan minum juga, yang memang kita selalu lakukan, tapi dengan tangan kanan, dengan cara yang khusus. Jadi asalnya ini pelengkapan. Ini daripada sudut adab maknanya. Jadi yang kalau kita ikut kaedah tadi, ulama mengatakan kalau perintah-perintah Rasulullah SAW dalam perkara-perkara adab seperti ini, maka hukumnya wajib ataupun tidak? Asalnya jawabnya tidak wajib. Jadi dia sunat. Jadi kita kena cari dalil, ataupun kalau kita jumpa dalil lain yang menunjukkan dia wajib, baru kita cakap dia wajib. Jika tidak, dia tetap sunat makan atau minum dengan gunakan tangan kanan. Kemudian bila kita baca hadis, kita dapati Rasulullah SAW perintahkan kita makan dan minum dengan tangan kanan, dan jangan kita makan dan minum dengan tangan kiri, sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini dah lain. Jadi bukan setakat perintah saja dalam bab adab, tapi dekat sini dia kata rokok tu kerana syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan apa hukum makan dan minum macam syaitan? Jadi dalam hal ini jelas syaitan itu musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah musuh semua orang yang beriman, dan dia adalah kawan kepada semua orang kafir. Syaitan adalah wali kepada orang-orang kafir, keluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Adapun orang-orang yang beriman tu, Allah adalah wali mereka, pelindung mereka, penunjuk mereka, yang keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi dekat sini kita dapati bahawa mengikut syaitan adalah satu perkara yang amat amat besar dosanya, dan dia adalah musuh. Fastafizuhu aduwa, maka ambillah dia, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jadi boleh tak kita menyerupai musuh kita? Musuh ketat sekali. Makan dengan minum dengan tangan kiri. Jadi dekat sini dia dah jadi haram. Jika tidak ada seperti itu, yang ini dalil-dalil seperti itu, maka ia tetap pada asalnya, iaitu yang tidak wajib. Jadi dekat sini sama juga kita dapati bahawa Rasulullah SAW dalam bab siwak mengatakan bahawa kalau tidak memberatkan atas umatku, tentu aku telah memerintahkan mereka agar bersiwak setiap kali hendak menunaikan solat. Dan juga kita telah faham tentang bab siwak ini. Siwak ini ada makna pembersihan. Itu memang benar. Jadi apa juga cara kita nak bersiwak, atas ke bawah, kiri ke kanan, tak ada belakang dulu, bawah dulu ke apa semuanya, yang penting apa? Bersih. Lagi dia bersih, itulah cara yang paling bagus. Tetapi bagaimana dengan bersiwak bermula dengan arah kanan kita? Kanan sebelah kanan kita. Adakah dia sunat ataupun sama aje? Kiri pun sama, kanan pun sama, tengah pun sama. Dekat sini dah lain. Lebih sunat, yang ini lebih digalakkan kalau kita mulakan dengan kanan. Sebab Rasulullah SAW sunnah beliau adalah memulakan sesuatu semuanya, memulakan sesuatu amalan biasanya dalam pembersihan dengan memulakan daripada arah kanan. Adapun yang lain ikut kepada mana yang lebih bersih. Jadi kita tak larang orang nak pakai bros gigi ke ubat gigi dan sebagainya. Sebab itu juga dalam arti kata siwak, lagi bersih lagi bagus. Cuma bila kita katakan bila dah gosok gigi dah tak payah nak pakai kayu siwak lagi, dah tak sunat lagi, maka itu kita kata kena lihat ada question mark. Sebab di dalam siwak ini juga ada makna ibadat yang tak boleh kita nampak. Sebab Rasulullah SAW kata as-siwaku mazharatun lil fami wa mardatun lil rabbi. Siwak itu adalah pembersihan untuk mulut, betul, tetapi dia adalah mendapat keridaan untuk Ar-Rabb, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini dengan siwak itu kita dapat keridaan kepada Allah Subhanahu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi jangan kita tinggalkan dengan menggunakan apa ni, alat-alat lain, walaupun dia dibolehkan jika tidak ada kayu siwak. Dan kita dah terangkan bahawa kajian telah mendapati bahawa terdapat banyak kelebihan menggunakan kayu siwak. Sebab dia ada beberapa elemen-elemen sendiri yang dapat membersihkan dan sebagainya, yang tidak terdapat kepada alat-alat lain. Itu dia. Jadi itu berkenaan dengan siwak. Kemudian kita pergi kepada hadis berikutnya ataupun riwayat berikutnya. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريش عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. Jadi artinya daripada Al-Nafdan bin Syuraih, dari abinya Syuraih, dia berkata, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha, aku telah berkata, dengan apakah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan apabila dia memasuki rumahnya? Jawab Aisyah, dengan siwak. Jadi ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. apakah perkara yang mula-mula sekali yang Rasulullah SAW lakukan bila dia langkah masuk dalam ke rumahnya. Dan ini tak ada orang yang tahu dari kalangan sahabat, walaupun dia Abu Hurairah radhiyallahu an yang paling banyak meriwayatkan hadis, ataupun Abu Bakar ataupun Umar. Yang mungkin tahu akan perkara ini adalah isteri-isteri Rasulullah SAW. Yang paling banyak meriwayatkan hal-hal Rasulullah SAW di dalam rumahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan Ummahatul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Jadi dikata Rasulullah SAW bila masuk di rumah, dia akan mulakan dengan siwak. Jadi ini lagi satu tempat, satu keadaan, satu waktu yang disunatkan kita bersiwak. Jadi asalnya siwak itu adalah sunat untuk setiap masa. Kita dah katakan apa, bila saja berubahnya bau mulut, maka disunatkan kita untuk bersiwak. Kemudian untuk menunaikan solat lebih-lebih lagi dengan makna yang kita telah terangkan, sebab kita nak bertemu dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dengan keadaan mulut kita bersih, nak baca Al-Quran, nak baca tasbih, doa dan sebagainya. Nak masuk rumah pun kita bersiwak bagaimana Rasulullah SAW lakukan. Kenapa pula? Jadi kata ulama, sebab apa? Dia akan bertemu dengan ahli keluarganya, dan kalau dia datang masuk ke rumah keluarganya, dia akan berkata-kata berbual dengan ahli keluarganya. Kalau mungkin dia ada isteri, mungkin dia mungkin cium isterinya kalau balik, lagi-lagi kalau daripada perjalanan jauh, takkan dengan mulut yang busuk. Jadi sebagai adab adalah kita apa ni? Kita bersiwak, membersihkan mulut kita apabila kita masuk ke dalam rumah. Itu dia. Riwayat berikutnya, wa haddatsani Abu Bakar bin Nafi' al-Abdi, qala haddatsana Abdul Rahman an Sufyan an al-Miqdam ibn Shuraih an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Riwayat yang lain, lafaznya adalah Nabi SAW apabila masuk, biasanya bila masuk rumahnya, dia akan mulakan dengan bersiwak. Barulah dia nak buat perkara lain, duduk tu nak apa ke. Jadi masuk aja dia dah pegang siwak dan dia bersiwak. Ini menunjukkan cara bersiwak kita boleh buat apa, waktu berjalan pun boleh. Tak mesti kita duduk depan air kita bersiwak, tak mestinya. Walaupun tu paling bagus, lebih-lebih lagi kalau memang nak bersihkan pening mulut selepas makan, memang tak cukup dengan berjalan dia, dengan sambal, dengan lada apa semuanya, mesti nak komoh-komoh. Itu dengan air, dengan apa semua, mesti kita berus gigi sekarang ini. Tapi kalau selain daripada itu, maka kalau nak hilangkan bau busuk mulut saja, bukan kerana makanan dan sebagainya, maka kita boleh saja bersiwak seperti biasa. Itu berjalan pun boleh. Jadi beza riwayat ini dengan riwayat sebelumnya adalah, riwayat sebelumnya itu lebih detail sebab dia ada soal dan jawab. Asalnya perawi ini bertanya Aisyah radhiyallahu anha, baru dia dapat hadis ini, dapat jawapan ini. Kemudian berkenaan satu masalah berkenaan dengan masuk rumah bersiwak. Jadi rumah, bila kita masuk rumah kita bersiwak, boleh tak kita kiaskan dan kita panjangkan yang ini, perbuatan ini kita luaskan sunnah ini kepada tempat-tempat lain yang lebih kurang maknanya macam rumah. Apa lagi rumah yang kita boleh, yang kita boleh mungkin kita masuk selain daripada rumah kita sendiri, rumah orang lain, lagi apa? Masjid, ofis lah, ofis pun rumah. Kalau orang tidur kat ofis tak tahu lah. Nah, itu mungkin masuk ke dalam ni lah. Masjid, rumah Allah SWT. Disunatkan ataupun tidak, bila kita nak masuk masjid, nak baca doa masuk masjid itu, kita pun bersiwak. Boleh tak kita kias? Masalah kias kita tahu maknanya hampir sama. Jadi hukumnya kita samakan juga. Jadi kata ulama, tidak. Rumah, rumah, rumah Allah, rumah Allah. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW pernah tak masuk masjid. Bahkan selalu dia masuk masjid. Hari-hari masuk masjid tak kurang daripada 5 kali. Setiap kali Rasulullah SAW masuk masjid, pernah tak diriwayatkan bahawa dia bersiwak? Mula-mula sekali masuk masjid dia bersiwak. Ada tak? Tak ada. Betul tak ada Zahirnya tak ada lah. Ulama kisahnya kata tak ada, tak ada riwayat. Yang ada bila dia masuk rumah dia sendiri, dia bersiwak. Sebabnya ada tak? Rumah, rumah. Ini lagi rumah Allah SWT, tempat suci. Sebabnya ada. ada halangan tak untuk kita bersiwak kat rumah, kat rumah Allah SWT? Yang ni Nabi SAW, ada halangan tak? Ada orang halang dia ke? Tak ada. Tapi dia tak buat. Yang ni dia tinggalkan. Jadi sunnahnya lah kita tinggalkan. Kita tidak bersiwak bila kita masuk masuk masjid. Nah, itu ikut kaedah. Bagaimana nak ikut sunnah? Orang pun cakap nak ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Tapi macam-macam cara yang dia lakukan tu bukan ikut sunnah. Ikut suka-suka dia je. Jadi dekat sini, oleh kerana tak ada riwayat menunjukkan bahawa meninggalkan daripada bersiwak masuk masjid, itulah sunnah. Tetapi kalau nak buat, boleh. Boleh kerana sebab lain. Kerana memang memang dia adalah membersihkan mulut dan sebagainya. Tapi jadikan dia satu sunnah khusus. Kenapa bersiwak? Sebabnya adalah masuk masjid atau tidak. Yang ada adalah masuk rumah walaupun mulut tak berbau, sunat bersiwak. Itu perbezaan. Dan ini juga seperti kita ceritakan kemarin, apa sunnahnya pada hari raya. Kita keluar ikut jalan ini, bila kita pulang kita jalan lain, betul ke tidak? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hari raya, yang ini hari raya Idul Fitri, hari raya Adha, Idul Adha. Jadi dia jalan lain pergi, jalan lain balik. Boleh tak kita kiaskan, ini hari raya Jumaat pun kita buat macam itu. Pergi jalan kiri, balik jalan kanan. Kiaskan dengan hari raya. Jadi jawapan dia sama. Nabi SAW pergi tak semangat Jumaat? Pergilah, dah tentu dia imam dan khatib. Ada tak halangan daripada dia melakukan perjalanan yang berbeza apabila dia semangat Jumaat seperti mana dilakukan untuk solat hari raya? Ada riwayat tak? Atau ada halangan tak? Tidak ada, dan Nabi SAW tidak lakukan, menyebabkan Nabi SAW meninggalkannya. Jadi sunnah itu khusus untuk solat hari raya. Ada orang mengatakan, kita buat juga untuk apa ni? Untuk solat lima waktu. Jadi kalau ilah dia adalah supaya kita jumpa orang ramai kat sebelah sini, sebelah sana pula nanti kita balik, jumpa orang pula kita beri salam, ilah dia sama. Sekejap kita tidak. Sebab perkara itu, sebabnya ilah dia semua wujud pada zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW telah tinggalkan. Jadi kita pun ikut tinggalkan. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Besok nak pergi rumah pula, pergi rumah, rumah pun bagus juga. Mula jalan sini, balik jalan sana, semua boleh ya? Jadi ini tak boleh kita meluaskan begitu sekali. Baik. Kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ghailan wa huwa ibn Jarir al-Ma'wali an Abi Burda an Abi Musa radhiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. Maksudnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah masuk bertemu Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hujung siwaknya di atas lidahnya. Dia masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat rumahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang apa maknanya? Sedang bersiwak. Hujung siwaknya ada di lidahnya. Bukannya dia macam minta lupuk gitu, bukan. Maknanya dia sedang bersiwak. Kemudian riwayat berikutnya akan menerangkan lebih lanjut. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatsana Husaim an Husaim an Abi Wa'il an Sudaisah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika قام يتهجد يشوط فاه بالسواك ليلا. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW biasanya bila dia berdiri untuk bertahajud, maka dia akan menggosok mulutnya dengan siwak. Ini lagi satu tempat tak ataupun waktu disunatkan kita bersiwak untuk sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa tempat yang kita disunatkan untuk bersiwak. Yang ini adalah bila dia berdiri untuk solat tahajud, tentu sekali ya. Walaupun ada wuduk, tapi kalau ada bangun malam, kita nak mulakan solat tahajud itu, kita pun bersiwak. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi wa Abu Muawiyah anil A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili bimithlihi wa lam yaqulu liyatahajjad. Dari Huzaifah juga dia berkata bahawa Rasulullah SAW biasanya bila berdiri daripada malam, kemudian dia akan bersiwak lah, maknanya bimislihi dengan sepertinya. Dan mereka tidak berkata, yang ini perawi-perawi dalam riwayat ini tidak berkata berdiri untuk tahajud, jadi hanya berdiri saja. Jadi nak tunjukkan bahawa riwayatnya ada dua. Satu berdiri untuk tahajud, Nabi SAW siwak. Bangun dia malam walaupun tak nak salat tahajud, Nabi SAW tetap bersiwak. Jadi kalau kita lihat, kalau makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, kita ambil yang apa? Yang mubayyin, yang menerangkan. Jadi dirinya adalah diri untuk bertahajud. Dan ini bangunnya untuk bertahajud. Apa makna tahajud? Iaitu bangun malam. Bangun malam dari tidur, dari tidur malam. Ini lepas isyak kita tidur, tak kira pukul berapa kita bangun sebelum subuh tu, walaupun sekejap, genap-genap untuk salat dua rakaat pun itu dah dikirakan sebagai tahajud. Kalau tak tidur dikira tahajud tak? Tak tidur baring ataupun berbual-bual kan? Lepas tu time nak salat qiyamulail dia pun salat. Adakah itu tahajud? Boleh juga lah, sebab walaupun asal maknanya dia adalah tidur kemudian bangun. Qominan laili fatahajjad. Daripada malam kata Allah SWT kepada Nabi SAW, hendaklah kau bertahajud. Penting salat waktu malam. Itu sekali kalau selepas yang ni salat malam tu dilakukan selepas tidur, lebih baik. Kenapa lebih baik? Sebab dia lebih lebih nasyat, lebih aktif lagi, lebih awal, lebih segar. Kalau tak tidur-tidur lepas tu solat kejap aja Jadi tak payah minum kopi ke apa semuanya tak payah susah. Bagus kita tidur, mana yang kita dapat kita solat. Solat ni bukan pasal banyak penting ikhlasnya, bagaimana kita laksanakan. Ini kita doa kepada Allah SWT pada malam-malam, pada waktu-waktu malam seperti itu. Dan itu sebenarnya adalah sunnah Rasulullah SAW yang besar. Kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Mutanna wa ibn Bashar qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Mansur wa Husain wal A'mash عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. Maksudnya dari Huzaifah lagi bahwa Rasulullah SAW biasanya apabila diri daripada malam, dia akan gosok mulutnya dengan siwak. Jadi dekat dengan siwak artinya dengan kayu siwak lah. Ya susu tahu istiwa. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ismail bin Muslim qala haddatsana Abu al-Mutawakkil anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haddathahu أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ سقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى di sini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau telah tidur bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, siapa dia dengan Rasulullah sallam? Dia adalah pupu Rasulullah sallam daripada pamannya, itu Al-Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu masih kecil lagi. Belum baligh lagi untuk sebenarnya. Dia sampai di Madinah baru dia baligh. Jadi dia biasa tidur rumah Rasulullah SAW. Pada satu malam Nabi SAW bangun pada akhir malam. Kalau dibagikan malam itu kepada dua, yang ini separuh yang kedua maknanya. Jadi misalkan tidur dulu dan dia bangun. Apa Rasulullah SAW buat apabila dia bangun daripada tidur malam tadi? Dia keluar ke mana? Keluar dari rumah, dari pintu rumah keluar. Kemudian dia melihat ke menungak ke langit. Kalau zaman sekarang mungkin tengok kat luar pun tak ada apa-apa, nampak flat. Tapi zaman itu Masya Allah, tengok ke atas dia dah nampak langit. Kenapa Rasulullah SAW melihat ke langit? Untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak apa kat langit kalau waktu malam? Nampak bintang yang amat banyak dengan cantiknya. Itu semua menunjukkan kemegahan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya, Rasulullah SAW akan membaca ayat-ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran, iaitu inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan di dalam perubahan malam dan siang, sampailah kepada ayat fatina azaban nar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Jadi ayatnya tidak dihabiskan oleh perawi. Maknanya siapa nak menghabiskan ayat dia? Orang yang baca lah kena habiskan ayat dia. Ya, Rasulullah SAW sebenarnya baca sampai habis. Jadi apa habisnya? Waqtila fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, adalah tanda untuk orang-orang yang berfikir dan akal, ulul albab. Ini manusia ni ada beberapa golongan. Semua ada akal tapi tak semuanya ulul albab. Ada yang dah akal tapi tak boleh berfikir dan tak menggunakan akalnya untuk berfikir. Ada lagi satu golongan yang mempunyai akal dan menggunakan akalnya untuk berfikir, yang dapat memberikan manfaat kepada dirinya. Dan ulul albab adalah orang-orang ini. Dengan melihat langit, ciptaan Allah SWT itu langit-langit dan bumi, dan apa juga yang ada di antara keduanya. Kemudian dilihat malam, melihat siang, apa-apa yang berlaku di waktu di antara waktu keduanya. Banyak sekali. Orang yang berakal akan menggunakan akalnya dan berfikir untuk memberikan manfaat padanya. Dan apa dia? Inilah tanda-tanda terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang ini allazina yadhkuruna Allah qiyaman, orang-orang yang mengingati Allah ketika mereka berdiri, wa qu'udan, dan ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring pun mereka yadhkuruna Allah, mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya, itu minimum. Kemudian mungkin dia ingat Allah SWT dengan lisannya. Bukan mesti ingat Allah SWT dengan lidah saja. Jadi mereka ingat Allah SWT dengan lidah mereka ataupun dengan kedua-duanya, lidah dan hati mereka. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kemudian mereka berfikir terhadap penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian mereka akan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan hadza, ini semuanya batila, sebagai perkara yang batil. Batil maknanya sia-sia, abada, tidak ada faedahnya. Takkanlah perkara yang diciptakan Allah SWT yang besar ini guna ditadbirkan dengan satu pentadbiran yang amat amat detail sekali, sehingga tidak ada yang miss setiap hari waktu ini inilah yang akan berlaku. Betul tak? Waktu yang akan naik waktu ini, waktu yang turun waktu ini. Besok mungkin lambat sikit dan sebagainya. Itu semua diterapkan oleh Allah SWT. Planet-planet semuanya akan beredar di galaksi ataupun di orbitnya. Tak ada yang apa ni, yang apa overtake ke dan sebagainya. Ha, masuk lain orang tak ada. Begitulah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, beribu-ribu tahun macam itu. Dan juga yang diceritakan di dalamnya, iaitu manusia, jin, haiwan dan sebagainya. Kata mereka ni, orang yang berfikir ulul albab ini, yang mengingati Allah SWT, mereka kata, tidaklah engkau ceritakan ini semuanya sebagai satu perkara yang batil, yang sia-sia saja, tidak ada faedahnya. Seperti orang yang ataupun kanak-kanak yang buat apa ni, sand castle, istana dekat apa, dekat tepi pantai, daripada pasir, buat cantik-cantik apa semuanya, nampaklah cantik dan sebagainya. Tapi ada faedah tak? Ataupun tidak? Ataupun nak main-main saja? Nak main-main saja. Walaupun ada competition ke apa, semua nak main-main saja. Sebab apa, lepas tu air akan datang dan akan binasakan rumah ataupun istana pasirnya itu. Adakah Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini semuanya seperti itu, main-main je, lepas tu dibinasakan, dah tak ada apa-apa? Tentu sekali tidak. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu main-main. Ada manusia mungkin ciptakan atau buat sesuatu dengan main-main. Kalau SWT tidak, tidaklah kami ciptakan keduanya itu melainkan dengan hak, dengan kebenaran, dengan bermanfaat, dengan faedah, dengan sebab. Ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar fihi. Maha suci engkau. Maha suci daripada apa? Maha suci daripada buat perkara yang sia-sia antaranya, dan maha suci engkau daripada segala sifat-sifat yang rendah, yang kurang. Kita mesti pegang Allah SWT daripada segala perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun berdoa. Doanya adalah faqina azaban nar. Maka jauhkanlah kami, selamatkanlah kami daripada api neraka. Doanya pendek saja. Tafakurnya banyak, betul tak? Tengoknya banyak, langit, bumi, siang, malam, pasal tu banyak tu. Kemudian waktu diri lain, waktu duduk lain, waktu baring lain. Tapi doanya pendek. Tapi doa tu lah doa orang, orang pandai. Doa ulul albab. Sebab bila dah tahu bahawa tidak diciptakan ni semuanya melainkan dengan al-haq, bukan secara batil. Artinya lepas ini ada sesuatu. Lepas kehidupan ini ada sesuatu. Ciptaan ni semua diciptakan untuk sesuatu, iaitu mentauhidkan Allah SWT, menyembah Allah SWT saja. Kemudian siapa yang ikut sembah Allah SWT akan diberi ganjaran syurga, siapa yang ingkar akan masuk neraka. Sebab itu orang minta fakina azabana, selamatkanlah kami dari api neraka. Buat akhirnya sampai kat situ. Sama ada kamu selamat, berjaya ataupun gagal dan binasa. Jadi adakah mereka doa saja minta diselamatkan dari api neraka, tapi tidak minta beramal untuk diselamatkan dari api neraka? Jadi kita kena faham, dalam doa itu, dalam apa juga doa, sebenarnya ada minta apa? Minta amal untuk doa tersebut. Itu doa yang betul. Jadi kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan kami, berikanlah kami dalam dunia ini hasanah, fil akhirati hasanah, dekat akhirat juga kebaikan, hasanah qina azabannar, dan selamat kami dari neraka. Adakah kita minta itu kita duduk dan diam? Adakah itu betul-betul minta? Jawabnya tidak. Dengan kita minta tu maknanya kita mesti usaha laksanakan yang perkara yang boleh mencapai doa kita itu. Wahai Allah, berikanlah aku anak, berikanlah aku anak. Dah kahwin dah lama, ni dah kahwin lah. Kalau belum kahwin tak anak, memang tak possible lah. Ni dah kahwin, tapi tak dapat anak. Adakah dia doa gitu je? Lepas tu kalau tak dapat, Allah tak kasih ni, macam mana ni? Tapi dia tak usaha. Kalau mungkin tak jadi-jadi, tak pergi check jumpa doktor. Kenapa tidak? Apa salah ni? Semua benda ada sebab, betul tak? Jadi mungkin nak kena ubat ke, nak tahu siapa punya problem ke, atau dua-dua punya problem ke, isteri ke, apa ni, suami ke, ke orang malu ataupun buat-buat macam handal. Ha, tak ada, kita tak ada problem. Ini belum lagi, belum lagi, belum lagi dan sebagainya. Ini tak betul. Kemudian kalau lelaki, kalau ada duit sikit dia terus ambil lah, cari nombor 2, nombor 2 dia boleh, dia salahkan sendiri saja. Ini tidak. Sebab kita dah doa minta Allah SWT. Nah, Allah kata, Allah kalau berikan semuanya dengan sebab. Oh, sekarang dia tak ada sebab. Jadi begitu juga dalam masalah ini, fasina azabannar, selamatkanlah kami dari api neraka. Kamu minta-minta tapi kamu tak usaha kan, tak. Doa itu bukan satu doa yang benar, yang sedih. Sebab cara dikabulkan doa adalah asidhu, yang ini benar dalam berdoa. Tidak, kita doa bohong je. Minta bukan minta betul. Betul. Jadi Nabi SAW akan baca ayat ini selepas dia lihatlah langit. Jadi kita faham kenapa Nabi SAW baca ayat ini. Dan ini satu sunnah. Jadi hafalkanlah ayat ini. Kalau tak boleh buka pintu, buka pintu pun nampak koridor, buka tingkap kalau nasib baik, jadilah. Tak dapat pun tak apa, tengok atas saja pun jadi. Ataupun tak dapat juga, maka kita baca je ayat ini. Kemudian apa Rasulullah SAW lakukan setelah itu? Tumba raja'a ilal bayt. Kemudian dia akan masuk ke rumah. Fatasawwaka wa tawadda. Dia sistem, lepas tu dia masuk, terus dia bersiwak. Wa tawadda'a. Dan dia berwudu. Siwak dulu baru wudu. Tsumma qama fa shalla. Kemudian dia berdiri dan melakukan solat. Tak disebutkan berapa rakaat. Jadi minimum berapa rakaat solat malam? 2 rakaat minimum. Lepas itu apa? Tsumma attaja'a. Kemudian dia baring. Sayangnya baring ni rehat balik tidur. Tumakamah. Kemudian dia bangun. Ibn Abbas tengok aja ni. Kemudian dia bangun lagi. Dan tidur-tidur bangun lagi. Fakharaja. Keluar lagi dari rumah. Fanazara ila sama. Dia mendongak ke langit. Kemudian dia baca ayat itu lagi. Fasalah hadhil ayat. Tak disebutkan ayatnya. Fasal dah tahu ayatnya apa. Lagi sekali. Tumaraja. Kemudian masuk. Balik ke dalam rumah. Fasatawaka wa tawabba'a. Dia bersiwak lagi, kemudian dia berwuduk lagi. Jadi tak cukup dengan siwak yang pertama dan wuduk yang pertama. Kena siwak lagi, wuduk lagi. Kemudian dia pun solat lagi. Kalau 3 kali, 4 kali Nabi SAW bangun malam, itu juga yang Nabi SAW akan buat tu zahirnya. Di sini memang nak menunjukkan tentang kelebihan bersiwak. Dan di sana ada beberapa perkara lain. Itu bersadabur atau memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Sebab kita senang Ahlu sunnah wal jamaah yang faham ni macam mana nak kenal Allah SWT. Bukanlah nak belajar hakikat tu, hakikat ni, hu tu apa, alif tu apa, lam tu apa, lam apa, hak apa tu. Tak payah Nak kenal Allah SWT senang aja. Itu tengok perhatikan akan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Mula dengan yang besar-besar, tak payah nak kecil-kecil. Tak payah nak buka sign yang pelik-pelik tu semuanya, tak payah. Tengok yang besar-besar tu dah, tengok langit. Kat langit ada apa? Macam-macam benda tu. Berapa besarnya tu? Kita lihat dia, kita dah nampak siapa yang ciptakannya. Itu Allah SWT. Kemudian lihat kepada diri kita sendiri, yang kat bawah, kat muka bumi ni. Maka kita akan dapati kita ni semua adalah ciptaan Allah SWT. Dah. Dengan itu awak akan kenal Allah SWT. Makin banyak awak buat gitu, makin awak makin kenal awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, siapa nak kenal Allah SWT, dia kena kenal siapa dulu? Dirinya dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada kata-kata yang ada orang kata adalah hadis dari Rasulullah SAW. Siapa yang telah kenal dirinya, maka dia telah kenal Tuhannya. Sama itu bukan hadis. Tak ada satu riwayat pun dari Rasulullah SAW macam itu. Hadis palsu pun hadis palsu pula. Hadis da'if pun tak ada. Jadi bila dikaji-kaji, ulama mengatakan ini adalah satu kata-kata daripada daripada orang apa ni orang-orang saleh, orang saleh. Tapi jadi artinya dia tidak ada hujah kat situ. Tak ada hujah sebagai sebuah hadis. Macam mana kenal Tuhan dan kenal diri. Jadi adakah salah kata-kata itu semuanya ataupun betul semuanya, ataupun ada yang betul ada yang salah? Jadi kita katakan bahawa kata-kata ini tidak salah semuanya dan tidak betul semuanya. Yang ada betul ada yang salahnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbana, siapa yang kenal dirinya baru dia nak kenal Tuhannya. Ini game yang amat panjang lah, nak kenal diri sendiri ni. Ini terpanjang. Berapa lama dia nak kenal diri dia? Waktu dia umur 12 tahun diri dia lain, 15 tahun dah lain lagi. Jadi Tuhan dia 12 tahun lain, Tuhan dia 15 tahun lain, 20 tahun lain, 30 tahun lain. Akan macam itu. Nah, kalau macam itu, dan adakah itu syarat baru kita boleh kenal Allah SWT? Bukan dengan lihat ciptaan Allah SWT. Fala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka lihat kepada unta itu bagaimana diciptakan, kepada langit itu bagaimana dinaikkan dan sebagainya? Bukan cara nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah alam. Alam itu apa maknanya? Alamat, tanda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan dengan kita kenal diri kita baru kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Jadi mana yang betulnya? Betulnya kalau kita kenal diri kita dengan kekurangan-kekurangan kita, maka kita akan kenal bahawa Allah SWT ciptakan kita mestilah yang mulia, yang sempurna. Bukan 100%, tetapi dalam perkara yang layak. Yang ini secara umumnya begitulah. Nanti jangan kata pula, oh, kalau kita tak ada anak, kita ni apa? Dikira sebagai apa? Kurang ke sempurna kalau tak ada anak? Kurang kan? Ha, kalau ada anak baru baru komplit. Ada family lagi, ada family complete. Jadi Allah SWT mesti ada family. Mana mesti ada anak? Itu tak eh, dia tak sampai macam itu. Tak terbahaya pakai akal. Sebenarnya akal betul akan menafikan yang itulah. Walau bagaimanapun, secara umumnya, kalau kita ni lemah, kita ni benda yang kita nak buat tapi kita tak terbuat, dan kita ni miskin, amat berhajat, tentu Allah SWT berlawanan daripada yang itu. Jadi dengan kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita kenal kita ini berdosa, maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengampunkan, adalah pengampun dosa. Seperti itu bolehlah kita pakai. Jadi hadis yang terdapat di dalam bab ini menerangkan kelebihan beristiwa. Ada apa soalan? Pada bab berikutnya, bab khifal al-fitrah. Kalau haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Amr al-Naqib wa Zuhair bin Harb jami'an al-Sufyan, kala Abu Bakar haddathana Ibn Uyaynah an al-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam qal al-fitratu khamsun أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الألفاظ ونسف العبد وقص الشارب. Maksudnya bab khisalul fitrah, ciri-ciri fitrah ataupun perkara-perkara yang termasuk dalam fitrah. Maka sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, al-fitratu khamsun, fitrah yang lima, ataupun lima daripada fitrah. Yang pertama al-khitan, yang kedua al-istihdad, iaitu mencukur bulu kemaluan, wa taqlimul asfar, menggunting kuku, wanat kul ibti, mencabut bulu, ketiak, wakaf susyar, menggunting misai. Jadi hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, rawinya berkata, al-fitratu khamsun, fitrah yang lima. Ataupun lima daripada fitrah. Dan kita dah terangkan kalau ada lafaz au ini atau, biasanya dia adalah syak, ragu-ragu daripada siapa? Daripada Nabi SAW ke daripada perawi? Daripada perawi. Sekarang takkan ragu-ragu. Jadi sama ada ini atau itu, ada tak perbezaannya dari lafaz yang pertama ataupun yang kedua? Jawabnya ada. Al-fitratu khamsun, lima fitrah. Ya, ini fitrah tu hanya ya, hanya lima. Seperti as-salawatul khams. Jadi lima solat. Solat yang lima tu maksudnya. Jadi tidak ada enamnya. Itu kalau ikut lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang kedua, al-khamsun min al-fitrah, lima perkara daripada fitrah, menunjukkan dia mungkin lima, mungkin enam dan lebih. Dia tidak terhad kepada lima saja. Mana satu riwayat yang lebih tepat? Jawabnya adalah yang kedua. Sebab nanti kita akan jumpa Rasulullah SAW bersabda, asyrun minal fitrah, sepuluh daripada fitrah. Maksudnya lebih dari sepuluh pun ada perkara daripada fitrah. Kemudian apa makna fitrah itu? Fitrah itu adalah perkara keadaan yang mana Allah SWT ciptakan manusia ini di atasnya. Fitratullah illati fataran nasa alaiha, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Fitrah Allah yang mana Allah SWT telah fitrahkan atas manusia. Digunakan word yang sama, tapi maknanya adalah ciptaan. Mereka diciptakan macam itu. Jadi mereka akan rasa seperti itu. Semuanya sama, sepatutnya sama. Antara yang terbesar ke fitrah yang Allah SWT fitrahkan atas manusia adalah mereka mesti kenal penciptanya, iaitu Allah SWT. Secara fitrah kita dah kenal Allah SWT adalah pencipta kita. Secara fitrah ni kita dah tahu bahawa kita ni bukan ciptakan diri kita sendiri. Jadi dia macam akal, tapi dia bukan akal. Fitrah ni bukan akal, jangan samakan dengan akal. Kalau bukan akal, apa dia pula? Dia macam rasa pun ada, tahu, macam ilmu pun ada. Insting. Kalau nak terjemahkan dengan insting, Hampir. Ya, secara fitrah kita rasa seperti ini, kita hendak seperti ini dan sebagainya. Dan siapa yang dia bukan secara naluri, kata orang tu naluri, tapi sebenarnya dia diciptakan. Fitrah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asalnya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala fitrahkan kita sebagai seorang Islam. Kita bila dilahirkan saja, agama kita adalah Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan atas fitrah. Kemudian bapanya lah, kedua bapanya lah yang akan menyahudikannya, sama bapak dia Yahudi ataupun Nasrani, Nasrani kan, ataupun Majusani. Jadikan dia tu Majusi. Itu tiga contoh je lah. Ataupun agama-agama lain. Asalnya fitrah, agama Islam yang suci, yang ikut sunnah. Jadi kalau lepas itu dia ikut bid'ah ke apa semuanya, dia jalan sesat ke, kajian ni ke dan seterusnya, itu bukan fitrah Allah SWT. Jadi maknanya fitrah tu mula-mulanya bersih, boleh tak dirusakkan? Ia boleh dirusakkan, boleh dikotorkan. Dan lepas dikotorkan, boleh dibersihkan balik tak? Jawabnya boleh. Sebab tu diputuskan para rasul, diturunkan pula wahyu sama para rasul. Maka maknanya untuk dibersihkan fitrah, balik kepada fitrah. Jadi yang ini pula kata Rasulullah SAW, lima perkara daripada fitrah. Antaranya adalah yang pertama al-qitan, yang kita namakan bersunat. Jadi ini secara fitrah orang akan nak berkhitan. Khitan untuk lelaki-lelaki dan juga untuk wanita asal dia. Kalau untuk lelaki lain sikit, untuk wanita lain sikit. Untuk lelaki-lelaki dibuang seluruh kulit kepala zakar yang menutup tu dibuang. Kemudian untuk wanita dibuang sedikit saja daripada kulit farajnya. Dan kenapa mereka berkhitan? Untuk laki-laki jelas. Kerana apabila berkhitan, maka bila dia buang air kecil nanti, maka tak akan bertapung ke tertinggal air kencingnya di dekat zakarnya, maka itu akan jadi najis. Mungkin boleh buat penyakit. Kalau 10 tahun tak bersunat, 20 tahun, 50 tahun habislah. Baik. Adapun untuk wanita tidak begitu, tapi kata ulama sebabnya adalah untuk mengurangkan syahwatnya. Daripada sudut hukumnya, apa hukum berkhitan? Untuk laki-laki, kebanyakan ulama kata dia wajib. Bila dia wajib, dah balik baru wajib. Mana? Ini perkara tak boleh tunggu balik. Pasal awak tak tahu bila awak balik. Jadi kena buat sebelum balik. Kena buat sebelum balik. Ini ada muskilah. Macam mana nak wajibkan atas orang yang belum balik? Asalnya orang belum balik, tak ada kewajipan. Jadi ulama pening sikit kat sini. Mereka ada jawapan. Diwajibkan atas walinya. Bapaknya lah, kalau dia ada bapak ataupun yang menjaganya. Bapak dia ni sunatkan dia sebelum dia balik. Kalau terlambat, bapak dia berdosa. Kemudian tanggungjawab tu pindah kepada anak yang dah balik tu. Dia sendiri nak kena sunatkan dirinya sendiri. Maknanya dia kena pergi doktor lah. Baik. Dan itulah pendapat syarat yang paling tepat. Jadi dari situ, dari sudut sunnahnya, yang paling bagus kalau dikhitankan lelaki itu pada hari yang ketujuh, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, diakikahkan dan disunatkan pada hari yang ketujuh. Cuma ulama khilaf nak kira hari yang ketujuh tu daripada hari yang pertama dilahirkan ke ataupun yang hari pertama, tak kira. Jadi 8 hari selepas itu baru ya. Jadi rupanya ada dua pendapat dalam masalah ini. Itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang penting boleh dikhitankan seawal itu, waktu bayi lagi. Adakah afdal disunatkan waktu bayi, waktu kecil, ataupun dah besar sikit dah mumayyiz? Ada ulama kata dah mumayyiz, dah besar sikit lagi bagus. Sebab lagi sakit dia rasa. Satu, kedua, bila dia sunat lambat sikit, dah confirm tak ada kemungkinan nak kena sunat dua kali. Rupa-rupa sunat dua kali pun disebut oleh ulama. Kenapa nak kena sebut kena sunat dua kali? Kalau pertama kali dah sunat tu, kali bila dia dah besar, ada kulit tu keluar lagi misalnya, tutup lagi. Jadi kena sunat lagi. Sunat dua kali. Sebab khitan ini bukan masalah ibadat. Dia adalah apa? Dia ada maksud dia. Maksud dia adalah untuk membersihkan. Baik. Jadi itu hukumnya untuk laki-laki wajib. Bahkan Nabi Ibrahim AS tak diriwayatkan telah berkhitan umurnya berapa puluh tahun, 70 tahun tak salah. Jadi hukumnya adalah wajib. Cuma masalah yang lebih-lebih tu, kalaulah dia tak pernah berkhitan, lepas tu dia meninggal dunia, dah mandikan apa semua, nak sunatkan dia ke tidak? Sampai macam gitu sekali ulama bahaskan. Kalau dia budak kecil belum balik lagi nak sunatkan, orang kata tak payahlah, tak wajib. Kalau dia dah dewasa, dia kata yang nak kena sunatkan, dia kata tak payah. Aku nak cerita panjanglah. Ya, kalau macam gitu sampai gitu sekali, menjawabkan ulama ambil berat terhadap khitan untuk lelaki. Kemudian untuk wanita pula, kebanyakan ulama mengatakan dia tidak wajib. Makramah dia adalah kemuliaan, sunat untuk wanita. Baik, kalau kita katakan tadi sunat wajib berkhitan untuk laki-laki, bagaimana kalau dia dah lahir, bila lahirkan dia dah sunat? Perlu tak kita berkhitan? Jawabnya, tak payah. Sebab maksudnya apa ya? Maksudnya berkhitan, dah khitan tak payah. Sebab itu kalau tak jadi, dua kali pun kita buat, tiga kali pun kita buat. Ada tak orang yang dilahirkan saja telah berkhitan? Katanya ulama-ulama telah menyebutkan mereka pernah nampak orang yang dilahirkan dah berkhitan. Jadi demikianlah. Jadi itu adalah satu fitrah. Jadi fitrah yang pertama ni hukumnya wajib. Yang kedua adalah istihdad. yaitu istihdad daripada mencukur dengan pisau cukur ataupun benda yang tajam bulu kemaluan yang terdapat dalam kemaluan di keliling kemaluan maksudnya. Dan ulama mengatakan maksud kemaluan kat sini, kesan kemaluan ada dur, kubul ataupun dubur. Yang dimasukkan sini adalah kubul. Yang itu yang di atas kemaluan untuk lelaki-lelaki dan dikelilingnya, begitu juga dengan wanita. Dan ia lebih penting dilakukan untuk apa? Untuk wanita daripada sudut sebab pembersihannya. Ini kan dimasukkan dalam kitab utaharah. Sebab apa? Dia adalah salah satu perkara atau perkara yang mensucikan. Sebab kalau kita tidak cukur ataupun kita tak gunting, apa yang akan berlaku bila kita buang najis, buang yang kecil, maka mungkin akan apa? Terkena bulu kemaluan tersebut akan mengotorkan, menajiskan untuk wanita lebih-lebih lagi. Sebab tu ulama mengatakan lebih-lebih lagi untuk wanita. Dan disuruh dekat sini al-istihdad, maknanya cukur dengan pisau cukur. Tak sakit lah. Bila cukur dengan pisau cukur mesti tak sakit. Sebab kita ada yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Cabut bulu ketiak. Not full it. Dia tak suruh cukur, dia suruh cabut. Jadi kenapa dicukur bulu kemaluan tetapi disuruh cabut bulu ketiak? Sebab ulama mengatakan memang bila dia ada kebaikannya untuk apa? Untuk kawasan kemaluan kita ni. Bila dia supaya bulu jadi keras, jadi dia kuat, dan apa tu dapat mengawal apa ni kemaluan kita. Jadi tak disuruh kita cabut. Sebab bila kita cabut, maka dia tak, biasanya dia susah nak tumbuh lagi. Jadi memang untuk apa ni? Untuk kemaluan. Kalau kita lihat ni cakap ni memang tentang perkara-perkara seperti ini. Tapi memang diharuskan, disuruh kita sampaikan. Dan kita perhatikan bulu kemaluan tu lebih tebal, lebih kasar kan, keras daripada bulu-bulu lain. Lain rambut sendiri. Kenapa? Itu dia. Ialah protection sebenarnya. Untuk kawasan kemaluan kita. Tetapi tak boleh kita biarkan dia tumbuh sebagainya tanpa kita kawalnya. Jadi diperintahkan kita untuk mencukurnya. Baik, kemudian hukum mencukur kemaluan apa ni? Bulu kemaluan ini, kata ulama, ia tidak wajib. Ramai ulama kata dia tidak wajib. Beza dengan khitan tadi. Sebabnya adalah dia, ilah dia adalah sama ada dia menyakiti ataupun tidak, merosak, memudaratkan ataupun tidak orang tersebut. Jadi kalau tidak memudaratkan dia, tidak sampai hukum wajib. Fitrah yang ketiga, wataklimul afar, menggunting kuku. Ini juga satu fitrah. Apa hukum gunting kuku? Sama juga, dia tidak wajib asalnya. Dia adalah sunat. Sampailah dia memudaratkan, maka hukumnya mengikut keadaan. Dan tentang hikmah disyariatkan gunting kuku itu jelas. Kalau kuku kita tak gunting, apa jadi? Dia terus panjang. Biasanya dia tumpul ke tajam? Tajam. Kalau terlanggar macam mana? Terlanggar diri sendiri anaknya. Terlanggar orang lain? Pakai insurans pula nanti. Kemudian kalau patah, kemudian boleh kotor dan sebagainya. Nak makan, minum susah. Dan orang tengok geli. Tapi malangnya, ramai juga orang Islam yang simpan kuku. Kalau tak 10-10, satu kedua. Maknanya dia tak ikut fitrah, dia tak kembali kepada fitrahnya. Allah SWT telah ajarkan dia, telah ilhamkan dia. Orang panggil insting. Sepatutnya dia gunting. Kemudian bila kita gunting, apa akan jadi? Kuku kita makin kuat, makin keras. Dan kita kadang-kadang perlu gunakan kuku kita. Kalau dah panjang, kita nak gunakan. Kata orang pakai mekanik untuk screw. Kalau lelaki-lelaki. Kalau perempuan, panjang-panjang untuk apa? Nampak cantik, boleh kala-kala. Macam mana anak kita ambil kala, dia kala-kala kan. padahal dia kutung, tak boleh. Jadi fitrahnya benarnya adalah kutung. Dan zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalangan orang Ethiopia, kuku itu digunakan untuk apa? Untuk sembelih binatang. Macam-macam itu saja. Budal Habasyah. Jadi oleh kerana itu, Nabi SAW larang kita daripada menyembelih dengan kuku. Maka ulama mengatakan kalau gitu, kuku mengutang kuku adalah apa? Adalah wajib. Dah tak sunat lagi, dia jadi wajib. Bataslimul Al-Fa'ah. Bagaimana nak gunting kuku dengan apa-apa alat juga boleh, tu janganlah sikit. Tak. Kenapa? Kutuk. Dan banyak penyakit sekarang kita tahu kan, berjangkit dengan apa, daripada kuku yang kutuk dan sebagainya. Itu kita kena, satu orang Islam, kita pelihara akan kebersihan dan kesihatan kita. Dan ini fitrah sebenarnya. Wanatul Ibris adalah fitrah yang keempat, iaitu mencabut bulu ketiak. Dan kenapa diperintahkan perkara ini, difitrahkan perkara ini? Jelas, kalau dah banyak sangat bulu ketiak, biasanya kita keluar kat matahari. Betul tak? Takkan kita duduk kat ikon saja. Bila keluar kat matahari, mesti berpeluh. Tempat yang paling banyak berpeluh, biasanya kat ketiak. Dan bila kalau dah banyak bulu ketiak, maka akan berbau. Jadi dia tak bagus daripada itu. Jadi hukumnya tidak wajib ya, gantung pada orang ya. Kalau memang teruk sangat, kotor sangat dan sebagainya, maka lainlah. Jadi jika tidak, tidak wajib. Dan kenapa disuruh cabut? Sebab dia lebih mudah cabut daripada kuku, kata orang ya. Sebagai orang kata, lagi mudah cabut. Wallahualam. Kemudian bila dicabut, dia susah nak tumbuh lambat. Lambat nak tumbuh, kemudian lama-lama tak tumbuh terus. Itu lagi bagus. Eh, kalau tak boleh ustaz, tak tahan, tak pernah try, takut, sakit ke apa, kita ada contohnya. Imam Syafi'i telah diriwayatkan, bagi kita baca syarahnya, ada satu sahabat Imam Syafi'i masuk, nampak Syafi'i sedang apa? Mencukur, bukan mencabut bulu ketiaknya. Jadi dia kata, aku tahu bahawa sunatnya adalah mencabut, tapi aku tak tahan wajahnya, aku tak tahan sakitnya. Menunjukkan bahawa kita buat apa yang kita mampu. Cabut ke, gunting ke, ataupun cukul ke, yang penting capai maksudnya. Yang terakhir, waqtu syaribi, menggunting nisai. Nisai adalah rambut yang tumbuh di atas bibir yang atas tu. Jadi itu juga fitrah. Apa berlaku kalau kita tidak gunting nisai? Kita sediakan saja. Dia akan terus tumbuh, dia pun segar, dia pun happy lah. Dia akan tumbuh, dia akan tumbuh ke bawah, ke tumbuh ke atas. Ada orang dia tumbuh ke atas melenting tu, tak tahu macam mana ya. Tapi dia akan tumbuh ke bawah tu yang kita tahu. Dia tumbuh bawah, dia masuk mulut. Bila kita makan, dia pun makan. Kita punya dia sekali kadang-kadang kotor. Kalau dah panjang sangat, jadi petraknya mesti orang kan, mesti potong, gunting. Digunting. Dan apa hukumnya kalau kita cukur? Kata ulama, sunat je, fitrahnya adalah gunting, bukan cukur. Sebab Nabi SAW ada sebutkan yang cukur lain, yang cabut lain, yang gunting lain. Dia semua beza-beza. Kalau semua sama, Nabi SAW sebutkan semua sama. Jadi untuk nisai, digunting. Tidak dicukur. Jadi digunting sampai mana? Apa jawabnya? Digunting sampai nampak hujung bibir. Cukup. Jangan sampai habis semuanya. Kalau habis semuanya pula, boleh ke, salah ke, atau macam mana? Ulama mengatakan kalau sampai cukur, sampai dah tak nampak terus, itu muslah. Muslah tu maknanya mencacatkan anggota badan. Macam kita pergi perang, lepas tu kita apa ni, dah geram dengan dia, salah-salahkan, cabut telinga ke apa, potong telinga, hidung dia ke, mata kurik. Itu muslah nama dia. Dan kalau kita kata sebagian ulama, bila kita cukur misai kita, itu muslah. Imam Malik amat membenci orang yang mencukur misainya sampai nampak. Mereka menganggap itu sebagai apa? Sebagai mencacatkan badan sendiri. Dan Imam Malik telah diriwayatkan mengatakan, orang seperti ini perlu diberi punishment, diadab. Baik. Tapi dalam masalah ini juga terdapat khilaf. Tapi nanti kita akan terangkan lebih lanjut insyaAllah. Sebab ada riwayatnya. Jadi yang seterusnya riwayat yang lain, qala haddatsani Abu Thahir wa Harmala bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-ihtitan wal ihdad wa qatu asy-syarib wa taqlimul alfaz wa nadkul ibti. Sama juga fitrah, yang fitrah itu lima. Dia bukan fitrah yang lima, fitrah itu lima, iaitu ikhtitan, kemudian ikhtidar, mencukur bulu kemaluan, menggunting nisai, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak. Jadi bezanya lafaznya yang mana dahulu, mana selepas itu saja. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id ilahuma an Ja'far qala Yahya akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jauni an Anas bin Malik qala Anas waqata lana fi qatf al-sharib wa taqlim al-adhafir wa taqlim al-asfar wa nadf al-ifq wa halq al-ana an la natruka akthara min 40 laylah. Di hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, telah diberikan waktu untuk kami di dalam menggunting nisai, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, agar kita tidak meninggalkannya lebih daripada 40 malam. Jadi hadis ini ada faedah tambahan, iaitu kita berapa kerapkah kita mesti lakukan perkara fitrah tadi. Yang khitan dah tak ada cerita lah, khitan sekali je belum balik, kita dah terangkan. Baik, jadi bagi yang empat itu berapa kerapkah? Jadi asalnya ikut masing-masing lah. Lagi mana yang tidak terlampau apa tu kita katakan memudaratkan ataupun menyusahkan kita atau membuatkan kita keadaan kita kotor itu, selagi mana gitu kita tak payah nak potong. Jadi sebelum itu tak belum panjang sangat, 100 hari pun tak payah potong, asalnya macam itu. Tetapi Rasulullah SAW telah berikan apa? Waktu apa ni namanya? Waktu maksimum, bukan waktu minimum. Had yang akhir sekali yang kamu boleh tidak menggunting nisai dan sebagainya ni adalah berapa lama? 40 malam. Jadi lebih daripada itu je dah berdosa. Dan ini antara dalil bahawa fitrah-fitrah ini semuanya wajib, bukan ada wajib ada sunnah. Ulama-ulama antaranya menggunakan hadis ini, riwayat ini, menunjukkan bahawa semua fitrah itu wajib sebab dia ada waktunya. Tapi ini telah dijawab oleh ulama-ulama lain. Apa jawapannya? Kita ada benda-benda sunat, ada tetapkan waktunya, tapi dia tak wajib. Solat duha wajib ke sunat? Solat duha wajib ke sunat? Sunatlah. Ada waktunya kan? Rasulullah telah tak waktunya, lebih daripada tidak, sebelum tu tidak. Kata ada kali wajib, dia tetap sunat. Kita ada salat lain lagi, witir dan sebagainya, tapi dia tidak wajib. Jadi demikian juga perkara seperti ini, walaupun ada waktunya tapi tidak wajib. Itu jawapannya. Jadi kalau kita lebih daripada itu berdosa. Itu maksimum. Namun demikian, kata ulama, kalaulah kuku dah terlampau panjang, baru 20 hari dah panjang sangat, itu dah waktunya. Jadi ulama mengatakan waktu ini adalah waktu kita katakan sebagai waktu yang memudahkan untuk orang mengetahui bila dia nak kena gunting kuku, gunting nisai dan sebagainya. Jadi walaupun dah lepas 40 hari, belum panjang-panjang lagi, sebagian orang belum panjang-panjang lagi, jadi tak apa, tak payahlah nak potong. Kalau tak ada apa-apa nak potong, apa lagi 40 hari pun nisai katalah tak tumbuh lagi, misalnya tak panjang-panjang juga, itu bukan tak panjang betul. Faham? Jadi ini adalah waktu maksimum bagi mereka kalau nak tinggalkan untuk apa ni, untuk potong ataupun cabut bulu-bulu bulu kemaluan atau bulu ketiak dan sebagainya. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Mutanna qala haddatsana Yahya yakni ibn Sa'id wa haddatsana ibn Umayr qala haddatsana Abi jami'an an Abdillah jami'an an Ubaidillah an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ahfu ash-shawarib wa ahfu al-liha. Dan maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW dia bersabda, cukurlah nisai-nisai dan tinggalkanlah janggut-janggut. Jadi, kalau kita jemahkan exactly, ada orang suka macam itu eh? Jadi dekat sini lafalnya ahfu arti asalnya adalah hilangkan semua sekali. Dia bukan gunting. Jadi sebut faedahnya, hadis ini menunjukkan bahawa perintah fitrah tadi, cara yang di dalam hadis sebelum itu menggunting nisai, di sini disuruh cukur nisai. Jadi macam mana? Ada persanggahan ni, macam mana nak faham? Ya, sebagian ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan ada pilihan. Dalam bab nisai ini ada kelonggaran, ada pilihan. Satu, kita nak gunting boleh, ataupun kita lagi suka nak cukup pun boleh. Tapi dulu salah satu mesti buat dalam masa 40 hari. Itu satu manhaj, satu cara memahami hadis ini. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Kebanyakan riwayat semua mengatakan Nabi SAW suruh gunting nisai. Yang menyuruh cukur nisai sikit saja. Jadi bagaimana? Jadi mereka buat tarjih. Mereka katakan yang rajihnya, yang beratnya adalah menggunting nisai, bukan mencukur nisai. Dan kita dah terangkan pendapat-pendapat ulama antaranya Imam Malik tadi dengan sebab-sebabnya. Jadi macam mana nak faham cukur misai ini? Oh, mereka katakan cukur tu maknanya kalau nak cukur pun bukan semua misai, sampai atas bibir tu je kalau nak cukur. Faham? Tapi bukan semuanya sekali. Jadi dia orang apa tu, gunakan dua-dua hadis juga. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah lepaskan ataupun tinggalkan a'ful liha. A'fu artinya macam kata maaf. Maafkan maknanya lepaskan, tak ambil. Jadi janggut itu jangan diambil, kata Nabi SAW, dilepaskan, dibiarkan. Zahirnya sikit pun tak boleh. Dah bawah tak boleh, kiri tak boleh, kanan pun tak boleh, trim pun tak boleh. Itu asalnya. Itu maknanya aku, maknanya banyakkan dia. Dalam Al-Quran pun ada seperti ini, hatta akau. Maksudnya umat yang lama dah habis, lepas tu datangnya umat baru, yang ni cukup sikitnya. Kemudian hatta akau, sampai mereka banyak, mereka kata, oh ni bapak kita dulu begini, dulu begitu. Ada dalam surah, ada dalam Al-Quran seperti itu. Yang maknanya adalah sampai jadi banyak. Jadi disuruh biarkan lihya itu ataupun janggut itu sampai jadi banyak. Kalau nisai, kita dah faham daripada mana nisai itu. Bukan semua bulu di dalam di muka itu adalah nisai. Yang atas mana nisai? Yang atas bibir ke atas tu adalah nisai. Janggut pula yang kat mana? Jadi kena lihat kepada apa? Kepada bahasa Arab. Bila kita tidak ada hadnya, definisinya daripada syariat, kita balik kepada bahasa Arab. Sujah. Jadi kata bahasa Arab, lehya ataupun lehya itu adalah bulu yang tumbuh di atas lehyain. Lehyain ini adalah dua tulang bawaan ini. Ada tulang tak kita pegang? Yang ini bukan CTP. Nah, ini yang orang naik-naikkan tu, botok-botok apa tu. Kasih manis. Bukan itu. Kalau bulu tumbuh kat ni, boleh potong ke tak boleh potong? Boleh. Boleh cukur pun boleh. Next dia adalah bulu yang tumbuh atas apa? Atas tulang. Ini kan sambung sampai sini. Ada orang sini aja, ada orang semua sekali. Kalau ada bawah sini, dah dagu, gatan, dah bukan dah. Dia bukan tulang leher, bukan tulang. Sampai. Kalau dah sampai telinga, dah sampai telinga, ni semua tak ada masalah kalau nak buang. Eh, semua dia termasuk bawah ni. Dagu. Eh, yang bawah bibir yang ke bawah yang kedua tu. Dan itu semua leher. Ya. Selalu orang tanya, eh. Walaupun tak disebutkan dalam riwayat ini bahawa dia termasuk fitrah, tapi dimasukkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam bab ini. Sebab dia berganding dengan salah satu fitrah iaitu menggunting misai. Riwayat berikutnya banyak sekali sebenarnya dua riwayatnya, pembahasannya juga panjang. Jadi kata Imam Muslim lagi, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Abi Bakar bin Nafi' an abihi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa'i syawarib wa ihfa'i lihya. Juga daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu bahawanya beliau telah memerintahkan agar apa? Dicukurnya misai-misai dan ditinggalkan janggut. Jadi pembahasannya syarahnya sama tentang masalah cukur misai tadi. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Sahl bin Utsman qala haddatsana Yazid bin Zuraih عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. Maksudnya kata Rasulullah SAW, خالق المشركين, berlawananlah dengan orang-orang musyrikin. أحف الشوارب, cukurlah misai-misai dan perbanyakkanlah janggut. Jadi di sini ada tambahan. Faedah tambahan dalam riwayat ini adalah khaliful musyrikin. Berbezalah kamu daripada orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Orang-orang yang dikutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah patung dan sebagainya. Biasanya orang-orang musyrikin ini, bila disebutkan musyrikin, mereka tak termasuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Walaupun dari hakikatnya mereka juga musyrik. Jadi ahlul kitab selalu diberikan gelaran yang lebih terhormat, ahlul kitab, orang yang mempunyai kitab. Tapi hakikatnya mereka musyrikin juga. Jadi bila disebutkan musyrikin, maknanya musyrikin Quraisy ke ataupun selain mereka. Dan ulama telah mengatakan zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang orang-orang ini yang dimaksudkan ini adalah orang-orang majusi. Siapa mereka? Mereka yang tidak mencukur misai. Yang mereka biarkan misai mereka panjang. Wa'afud, ya, dan mereka tidak apa? Tidak menyimpan janggut mereka. Itu orang-orang majusi di Farsi Iran sekarang ini. Ada pun orang Arab, semua janggut ke. Jadi untuk sebahagian orang-orang musyrik. Jika demikian, menunjukkan bahawa ini adalah salah satu sebab diperintahkan kita apa? Melakukan perkara ini, iaitu menggunting misai ataupun mencukur misai, dan telah terangkan masalah ini, dan memelihara janggut. Adakah ini satu dalil bahawa kita buat ini semuanya sebenarnya mata-mata untuk menyalahi daripada orang-orang musyrikin, orang kafir? Jadi kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, orang kafir dia tak cukur misal, tapi gunting janggut ke, cukur janggut ke, jadi diperintahkan macam gitu. Terus berlawanan, bersalahan dengan mereka. Kalau zaman sekarang, orang-orang kafir simpan janggut, gunting pula misal, cukur pula misal, jadi kita pula kena lah, kena tumbuh dengan misal panjang-panjang, kita kena gunting janggut. Tak nak bersalahan dengan mereka. Cantik juga. Jadi apa jawapannya? Kalau kita lihat awal bab itu dikatakan apa? Fitrah, bab fitrah, perkara-perkara fitrah. Fitrah ni bukan masalah orang musyrikin, dia bukan musyrikin. Kita kan macam kita, Allah SWT kan kita buat macam itu. Sama ada orang musyrikin buat ataupun tak buat. Jadi kalau gitu besoknya pula orang musyrikin pula apa ni, tak nak simpan janggut, kita pula simpan janggut. Diorang simpan, kita tak simpan. Kita kasi janggut kita pada diorang, apa ni pula? Lepas tu diorang pula kasi janggut pada kita. Main-main lah. Jadi bukan, agama ni bukan main-main. Jadi ini menunjukkan bahawa ini salah satu apa tu? Salah satu sebab kenapa kita diperintahkan lakukan demikian. Dan ini menunjukkan asal lain. Asal lain, tahu asal lain? Bahawa kita memang diperintahkan untuk berlawanan daripada orang-orang musyrikin. Patutnya itu yang kita faham. Dalam masalah ini, masalah mazahir kita, appearance kita, dan juga semua perkara lain. Kalau nak appearance disuruh kita berlawanan dengan orang musyrikin, apalagi dengan perbuatan, apalagi dengan akhlak, apalagi dengan akidah, tentu lagi lebih. Dan ini salah satu daripada usul agama kita. Sekali lagi saya katakan, menyalahi orang-orang musyrikin dengan semua perkara adalah termasuk usul fundamental daripada agama kita. Sebab agama kita perintahkan kita untuk apa? Berlepas tangan daripada agama-agama kufur, agama syirik dan juga ahlinya. Maksudnya Allah SWT bila mengisahkan Nabi Ibrahim AS dan memujinya, Allah SWT telah sebutkan bahawa Nabi Ibrahim telah berkata, "Qala Ibrahimu liqaumi qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'u mimma tusyrikun." Ingatlah apabila Ibrahim telah berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas tangan daripada apa yang kamu syirikkan. Mesti berlepas tangan daripada daripada mereka. Baik. Jadi tentang masalah menggunting atau mencukur misai ini dah diterangkan, dan juga dekat situ disuruh kita sama juga wa'awful liha. Awfu ini lebih kurang sama makna dengan u'fu liha, yakni lepaskan. Tapi u'fu ni dia maknanya wafak, maknanya ada apa, maknanya banyakkan. Bermaknanya banyakkan. Dan tak ada cara nak banyakkan. Mana boleh banyakkan janggut, nak taruh lagi janggut tu. Dia maknanya apa? Tinggalkan sampai dia jadi banyak. Dan tidak apa ni, nak menggunting. Riwayat yang berikutnya kita habiskan sedikit. Qala haddathani Abu Bakar bin Ishaq qala akhbarana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub maula al-Hurafa an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jizzu ash-shawarib wa arqu al-liha qalibul majud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah guntinglah misai dan lepaskanlah janggut-janggut, berbezalah kamu daripada orang-orang majusi. Jadi makna di dalam riwayat ini hampir serupa dengan sebelumnya, tapi diterangkan bahawa orang musyrikin yang berbuat demikian adalah orang-orang apa? Majusi. Ini dalil bahawa orang majusi yang buat macam ni, bukan semua orang musyrikin. Jadi maknanya ada orang Islam yang sama dengan orang musyrikin. Mungkin dia Abu Lahab, tapi kita tak boleh kata dia pun pakai janggut juga, jadi aku nak cukur janggut. Tak pula. Tak faham macam itu. Sebab yang buat macam ni ada orang majusi. Inilah faedah bila kita belajar, belajar dia secara menyeluruh, holistik. Yang lebih bagus lagi belajar hadis dengan Al-Quran sekali, dengan semua sekali. kita ambil satu hadis, kemudian kita ikut kita punya suka ataupun keadaan kita, kemudian kita menggunakan faham tersebut. Kita tinggalkan, lupakan hadis-hadis lain. Jadi insyaAllah kita berhenti dekat sini dahulu, kerana ada lagi beberapa riwayat. 10 dah berkitrah lagi panjang lagi. Jadi kesimpulannya, termasuk di dalam bab taharah, ini pensucian kita ni, dan daripada wudu juga adalah bersiwak dan juga perkara lain yang kita sebutkan tadi, yang merupakan fitrah yang Allah SWT telah fitrahkan ke atas ataupun kepada kita untuk kita, dan itulah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah beruntungnya kita, kita ditunjukkan, kita diajarkan tentang fitrah ini supaya kita kembali kepadanya menerusi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, ramai orang yang tak tahu perkara-perkara ini. Mungkin dia belajar pandai sampai universiti apa semuanya, dia angkat ketiak dia, oh parah betul. Dulu kemaluannya tidak pernah dicukur, kan? Sunat pun tak tahu. Adanya orang Islam. Jadi itu semua sebenarnya apa tu? Satu perkara yang apa ni, memang untuk kebaikan, untuk kebaikan kita. Dan bila kita dah belajar ini, usahakanlah agar kita mengamalkannya. Ya? Dan kalau kita lihat tak susah. Yang susah, nampak susah tu pun sebenarnya, kalau tak mampu kita boleh buat cara yang mudah. Macam apa? Mencabut bulu ketiak tadi. Kalau tak boleh, okay, kita susah. Dan waktunya pun agak panjang, 40 hari. Bukan suruh tiap-tiap 4 hari sampai susah sangat, tak ada time. Ya? Kalau miss ke, ini ke, masih lagi. Tak tahu, malam banyak. Jadi tak ada alasan sebenarnya untuk orang apa ni meninggalkan dengan fitrah-fitrah ini. Dan sebahagian daripadanya dah lebih daripada fitrah, dah jadi apa, perintah. Kan ada? Iaitu tentang masalah nisan dan jambut, itu perintah. Ada apa-apa soalan? InsyaAllah apa yang kita dengar tadi dan kita baca tadi memberikan manfaat kepada kita dan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk terus kita mencari sebab-sebab mendapatkan ilmu. Dan juga yang silap dan salah itu dari kelemahan diri saya. Qul hadza astaghfirullaha al-azim li wa lakum sayyidul mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi Ini dari Al-Quran. Tapi yang ini baru kita.